Apabila dengarkan bunga, boleh sih ngomong jangan sembarangan. Dari dulu sampai sekarang, dangdut dipuja orang. Dari yang tua sampai yang muda, marilah sekarang dangdut dipuja orang. Dari yang tua sampai yang muda, marilah berdendam. sampai sekarang, jangan lupa puja orang.